sa hinggu mangasa di luar galak tampakkan juo alam bana indah maningkan manganyo kita dijawakan ima hati indah karusu Allah lamu indah basuo bilang masuk lamanya udah duto ini. abadi. Bangunlah sakiti cinta yang warna suci tidak mungkin enai cari gantinya. Kini Namun tahukah?